الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang saya muliakan alhamdulillah puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada pemilik tunggal segala pujian dan sanjungan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beragam-ragam nikmat karunia di dalam hidup yang setiap kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya, bisa membilangnya. Dan tentunya bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dengan imannya memiliki penilaian istimewa di saat melihat kepada nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Dia akan bisa mengambil kesimpulan di dalam hidupnya bahwa nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling mahal adalah nikmat yang akan mendatangkan keberuntungan buat dirinya di dunia dan juga keberuntungan telah di sisi Allah Azza wa Jalla sekembali kepadanya. Keberuntungan hidup di dunia dalam pandangan orang-orang yang beriman adalah tatkala manusia atau hamba itu diberikan berkah, berbagai macam bentuk bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa beribadah kepadanya dengan tenang dan tenteram. Dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan gampang dan mudah. Dia memiliki kelapangan dada. Segala apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka mari kita bersama-sama untuk lebih dalam lagi mengkaji dan mendalami bahwa penilaian kebahagiaan orang-orang yang beriman itu tentu melalui jalur ta'atullah, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang kita lirik di dalam hidup, semua yang kita memasang cita-cita dan angan-angan padanya, kebahagiaan, ketenangan, rasa, semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah yang memberikan, Dia Allah yang menganugerahkan, Dia Allah Azza wa Jalla yang membagikan. Bahwa karunia-karunia yang mulia itu akan bisa dicapai, bisa diperoleh melalui jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin akan sama kehidupan orang yang beriman dengan seorang yang kafir kepada Allah, walaupun dia sama-sama bisa menabung harta benda di dalam hidup. Walaupun mungkin orang kafir itu lebih dari sisi duniawi, dan orang yang beriman ini harus menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, namun nikmat ketenangan dan ketenteraman tidak akan mungkin sama dan serupa sekecil apapun. Karena ketenangan dan ketenteraman sekali lagi akan diperoleh di saat seseorang itu membuka pintu-pintu ketaatan dan memasuki jalur-jalur pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Tadi telah disampaikan bahwa kita sudah dekat dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita memiliki pemerintah yang terus memperhatikan apa yang disebut dengan masuk dan keluarnya dari bulan Ramadan dengan melihat atau ru'yatul hilali. Ini adalah perhatian yang sangat dalam dari pemerintah kita. Maka di saat kita membuka kitab-kitabnya para ulama, Ahlus Sunnati wal Jamaah, dari Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bahwa semuanya dalam satu kata, kita berpuasa dan kita berbuka bersama pimpin kita, barakallahu fikum. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, bersamaan dengan dekatnya pintu Ramadan, dekatnya kita dengan ibadah puasa pada bulan tersebut, para ulama terkadang menyebut bulan Ramadan itu dengan bulan tilawah, bulan membaca Al-Quranul Karim, bulan bahkan di dalamnya diturunkan kitab Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang terbesar pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk dari gambaran mukjizat Al-Quran itu adalah tidak ada seorang pun yang mampu menyaingi dan menandingi bahasa Al-Quran, barakallahu fikum. Sampai Allah Azza wa Jalla menantang di dalam Al-Quran bangsa jin dan bangsa manusia, dipersilahkan oleh Allah untuk bersatu, untuk kemudian bekerja sama mendatangkan satu surah yang serupa dengan Al-Quran. Mereka bangsa jin dan bangsa manusia tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Dan muslimin dan muslimat yang saya hormati, ini makna tentang kemukjizatan Al-Quranul Karim. Tidak akan ada orang yang mampu menirunya. Tidak akan ada orang yang mampu untuk membuat Al-Quran yang serupa dengannya. Adapun apa yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah, bahwa mereka adalah punya Al-Quran, itu Al-Quran ditambah sesuai dengan hawa nafsunya, dibuang yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka tidak punya kemampuan dan kesanggupan, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Termasuk dari kandungan mukjizat Al-Quran, siapapun yang membacanya tidak pernah dihinggapi kebosanan pada dirinya. Muslimin dan muslimat, coba di saat barakallahu fikum dia membaca Al-Quranul Karim surat Al-Fatihah, adakah dari kita muslimin yang merasa bosan dengan surat Al-Fatihah? Tapi coba dibandingkan di saat kita membaca informasi lewat media massa, koran-koran, majalah, dan seterusnya. Informasi itu, barakallahu fikum, akan mendatangkan kebosanan. Kalau itu berulang-ulang, kita baca, datang kebosanan. Tetapi Al-Quranul Karim, berulang-ulang, dibaca. Kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas. Al-Fatihah terus berulang-ulang. Tidak ada rasa kebosanan pada diri kita, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka ini termasuk nilai mukjizat Al-Quranul Karim, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka tentunya mari kita secara dekat apa yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang membaca Al-Quranul Karim, suci Al-Quran, dan hikmah diturunkan Al-Quran, dan bagaimana bentuk membaca Al-Quranul Karim itu, apakah hanya sebatas melantunkannya huruf demi huruf, atau di sana ada bentuk tilawah yang lain. Mari kita mencoba untuk mengkajinya, segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Di dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata fazaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yang dimaksud adalah Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mereka mendirikan sholat, mereka mendirikan sholat, mereka mengeluarkan harta kitab, baik dikeluarkan secara sembunyi ataupun dikeluarkan dengan terang-terangan. Mereka-mereka inilah yang dibahasakan oleh Allah di dalam firman-Nya, orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak ada kerugian di belakangnya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka-mereka inilah yang mengharapkan keberuntungan perniagaan yang ada, kata Allah Azza wa Jalla. Liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Demikian Allah Azza wa Jalla, untuk memberikan nilai dan ganjaran serta menambah kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Dia Allah Azza wa Jalla zat yang maha pengen dan zat yang maha syakur. Apapun terima kasih dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah memasukkan di dalam ayat ini orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak akan ada kerugian di belakangnya. Maksudnya, keberuntungan yang ada. Maksudnya, memetik nilai dan hasil kemuliaan hidayah. Orang-orang yang membaca kitabullah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Lalu, apa yang dimaksud dengan tilawah itu? Para ulama menjelaskan, termasuk di dalamnya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Tilawah itu ada dua bentuknya. Yang pertama disebut dengan hukmiyatun. Apa makna dari tilawah hukmiyah? Mungkin baru kita mendengar istilah ini. Yang kita tahu namanya tilawah itu melantunkan huruf-huruf Al-Quranul Karim. Ternyata di sana ada tilawah bentuk yang kedua, yang diistilahkan dengan tilawatun hukmiyah. Hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Betapa sering kita menemukan perbuatan mulia, orang yang merdukan suaranya ketika membaca Al-Quran, belajar tajwid sebuah kenikmatan, meluruskan huruf per huruf barakallahu fikum di dalam membaca Al-Quranul Karim. Ini adalah sebuah kebaikan di dalam agama. Namun, jangan sampai luput pada diri kita. Yaitu, tilawah hukmiyah. Apa artinya? Yaitu tasdiqu akhbarihi, membenarkan segala apa yang diberitakan oleh Al-Quranul Karim. Ini bentuk tilawah hukmiyah, membenarkan segala macam bentuk berita-berita yang terdapat di dalam. Kedua, wa tanfidhu ahkamihi, mewujudkan, membuktikan, menerapkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Bifi'li awamirih, melaksanakan perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya muliakan, mungkin baru ini kita mendengar sebuah pembahasan kalau tilawatul Quran itu ada dua bentuknya. Tilawah lafzihi, membaca huruf-hurufnya, dan yang kedua adalah membaca hukumnya. Terkait dengan tilawah hukmiyah, membenarkan segala berita yang ada, melaksanakan perintah dan larangan-larangannya, inilah dia tujuan Al-Quran itu diturunkan. Tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Di dalamnya terdapat aturan-aturan hidup yang akan membawa kebahagiaan siapapun yang menginginkan kebahagiaan yang hakiki. Kalau menginginkan kebahagiaan yang semu, kita akan bisa menemukan dalam undang-undang selain Al-Quran. Namun, kebahagiaan yang bersifat semu, barakallahu fikum. Tapi jikalau ada orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, hakiki itu bersama kitabnya Allah Azza wa Jalla, Al-Quranul Karim, barakallahu fikum. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka inilah dia tujuan Al-Quran itu diturunkan, adalah untuk diamalkan isi kandungannya, perintah untuk dikerjakan dan larangan untuk ditinggalkan dan dijauhkan diri kita dalam melaksanakan larangan-larangan tersebut. Disinilah makna ucapan dari Al-Imam Al-Hasanul Basri. Di saat beliau mengatakan, kam min qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu melaknatnya. Maksudnya Al-Quran itu mencelanya. Bagaimana gambaran dan bagaimana bentuk Al-Quran itu mencela orang yang membacanya? Tergambar di saat ada orang yang memperbagus, yang memperindah, yang memerdukan suaranya, tetapi dia berkecimpung dalam larangan-larangan Al-Quranul Karim. Dia berada di dalam larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dan kita tahu bahwa larangan yang terbesar di dalam agama, larangan yang terbesar di dalam Al-Quran adalah larangan untuk menyamakan. Kalau bahasa kita adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menggantungkan harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam kesempatan yang lain, kita menggantungkan harapan kepada manusia. Apakah manusia ini derajatnya sebagai malaikat atau derajatnya sebagai para nabi? Kita samakan Allahu Azza wa Jalla dalam menggantungkan harapan kepadanya. Apakah para nabi dan rasul itu sudah atau di masa hidupnya atau setelah dia terkubur dan terbumikan? Ini semuanya adalah larangan yang terbesar di dalam Al-Quranul Karim. Mulai dari surat pertama Al-Quranul Karim sampai kemudian surat yang terakhir berisi perintah untuk memberikan hak peribadatan kepada Allah. Dan terkandung padanya makna larangan agar jangan kita memberikan sekecil apapun bentuk pengabdian lahiriah atau batiniah kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim tetapi terkadang meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, mengundi dan mengadu nasib kepada para dukun dan para tukang ramal, padahal tidak ada seorang pun yang mengerti persoalan ghaib kecuali Allah Azza wa Jalla, tertulis di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Namun di saat dia ingin membangun rumah, datang ke dukun, mengundi nasib pembangunan rumahnya, hadap mana, hari apa baiknya. Di saat dia membuka usaha, demikian juga. Di saat dia ingin menikah, demikian juga. Semua persoalan hidupnya bahkan dikaitkan dengan para dukun. Padahal ini adalah bertentangan dengan Al-Quran yang kita baca, bahwa tidak ada yang mengerti persoalan gaib itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, termasuk larangan yang kedua yang terbesar setelah perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla adalah larangan mengada-ngada dalam urusan agama. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Allah telah menyebutkan bahwa agamanya ini telah Allah sempurnakan. Yang namanya sempurna, segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, yang namanya sempurna ma'asyiral muslimin dan muslimat adalah kesempurnaan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, maksudnya tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Bila ditambah apa yang tidak ada di dalam agamanya, lalu kita masukkan dalam bagian agama Allah, ini adalah mengada-ngada dalam urusan agama. Termasuk di dalam penentangan besar terhadap ayat yang mengatakan kesempurnaan Al-Quran. Di saat kita mengurangi apa yang datang dari Al-Quranul Karim, kita kikis. Ini juga termasuk dalam perbuatan mengada-ngada dalam urusan agama yang bertentangan dengan ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian dosa di bawah ini semua adalah kemaksiatan berbagai macam ragam dan bentuknya. Ada orang yang membaca Al-Quran tetapi terkait dengan permasalahan riba, dia gemar untuk melakukannya. Ini kan dia orangnya taat di masjid, dia orangnya tekun membaca Al-Quranul Karim. Namun kemaksiatannya jalan selalu. Ini artinya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri, betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran mencelanya, kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, sesungguhnya kita berbangga dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Namun, kita tidak berbangga lebih dari itu. Berbangga lebih di saat orang yang menghafal Al-Quran itu mengamalkannya. Dan kita bersedih ma'asyiral muslimin dan muslimat. Jikalau para penghafal Al-Quran ternyata tidak mengerti hukum yang terdapat di dalamnya. Kita bersedih jikalau orang yang menghafal Al-Quran yang banyak melanggar isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Mari kita belajar bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in belajar Al-Quran. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana alladhina kanu yukri'unana Al-Quran Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghairuhuma. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, telah menyampaikan kepada kami orang-orang yang mengajarkan dan membacakan kepada kami Al-Quran, Uthman ibn Affan, sahabat Nabi, wa Abdullah ibn Mas'ud, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Apa kata mereka? Annahum kanu idza ta'allamu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin lam yatajawazuha hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amali qalu fata'allamna al-qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, mereka para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, apabila mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat Al-Quran, mereka tidak melewati 10-nya sampai mereka mengkaji ilmu yang terdapat di dalamnya dan mengkaji pula amal yang terdapat di dalamnya. Qalu, mereka mengatakan, para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, kami belajar Al-Quran, kami belajar ilmu Al-Quran, memahaminya, dan kami juga belajar mengamalkan Al-Quran. Adakah dari kita di masa sekarang ini yang meneladani para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dalam hidup dia dengan Al-Quran? Sulit kita menjumpai dan menemukan, atau jarang kita menjumpai dan menemukan orang yang mau belajar ilmu tentang Al-Quran dan mau mengamalkan apa yang dikandung di dalam Al-Quranul Karim. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka oleh karena itu saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, mari kita mencari kemuliaan melalui undang-undang yang mulia. Mari kita mencari kesempurnaan hidup kita melalui aturan yang sudah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quranul Karim. Suatu hal yang perlu saya ingatkan, di saat kita duduk belajar ilmu Al-Quran dan juga belajar mengamalkannya, jangan salah dan jangan keliru. Kenapa segenap saudaraku kaum muslimin, betapa banyak orang-orang yang melakukan kesalahan dan kekeliruan, tetapi seolah-olah dia menggenggam Al-Quranul Karim. Contoh, barakallahu fikum. Kita tahu dan meyakini melalui Al-Quranul Karim bahwa penutup Nabi dan Rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak dari orang-orang atau dari kalian, namun dia adalah penutup para nabi dan rasul, khataman nabiyyin, nabi, bahkan adalah roh utusan Allah dan penutup para nabi. Muncul di tengah muslimin keyakinan adanya nabi selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kami yang setelah mencium bau ilmu agama, engkau tidak akan membenarkan orang yang mengaku atau mengaku dan mengakui adanya nabi selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai seseorang berkeyakinan demikian, akan bisa menyebabkan dia keluar dari agamanya, karena dia bertentangan dengan ayat Al-Quranul Karim. Tetapi segenap saudaraku kaum muslimin, banyak dari saudara kita yang termakan dengan barakallahu fikum penyampaian ilmu mereka. Banyak dari saudara kita yang membuang dan melelang keyakinannya sendiri, lalu mengakui adanya nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, maka akan datang 30 kadzdzab, para pendusta-pendusta. Setiap pendusta itu mengakui diri sebagai nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah penutup nabi. Dan terakhir, pendusta yang paling besar adalah Dajjal laknatullah alaih. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, ini adalah sebuah contoh. Jikalau kita salah dan keliru memahami kandungan Al-Quran, lalu kemudian keliru di dalam mengamalkannya, maka kita akan tersesat barakallahu fikum sejauh-jauhnya dan akan meninggalkan Al-Quran. Contoh yang lain, apa yang kemudian dilakukan oleh sekarang mengatasnamakan jihad di jalan Allah, yang perbuatan-perbuatan anarkis di dalam melakukan ingkarul mungkar atau meneror barakallahu fikum atau melakukan bom bunuh diri, semuanya ini sesungguhnya adalah sebuah bentuk kesalahan, kekeliruan di dalam memahami Al-Quranul Karim. Inilah yang kita maksud kalau sampai salah di dalam mengilmui dan juga belajar mengamalkan Al-Quran, akan berakibat fatal di dalam hidup kita segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Saudara kita muslimin, saudara kita muslimat yang kemudian melakukan barakallahu fikum bom bunuh diri rahimani wa rahimakumullah, jangan menyangka kalau mereka itu menurut mereka tidak memiliki pegangan. Mereka punya ayat Al-Quran menurut mereka yang mereka jadikan pegangan. Mereka siap untuk mati syahid menurut mereka, mereka juga punya pegangan. Rahimani wa rahimakumullah. Pegangannya yang pertama, apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan mereka salah mengilmuinya dan salah pula mempraktikkannya. Apa itu? inil hukmu illa lillahi. Tidak ada hukum itu kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sepotong ayat ini, mereka keluar dari kepemerintahan Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, dan juga menghalalkan darah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Setelah salah di dalam memahami ayat ini, maaf-maaf, lalu ditindih dengan ayat-ayat jihad, Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, sekaligus menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, keponakan Nabi alaihi salatu wassalam, dalam pandangan kaum yang salah memahaminya adalah Ali, dan siapapun yang mengikutinya dari kalangan sahabat, dia telah kafir. Dengan sepotong ayat, hukum itu hanya milik Allah. Ini ada kisahnya, barakallahu fikum. Setelah dihukumi Ali adalah kafir, lalu ditindih dengan ayat-ayat jihad. Keberikutnya, siapapun yang mati dalam tanda kutip jihad menurut mereka, berarti mati syahid. Wanita-wanita surga menunggunya. Kenikmatan-kenikmatan surga menantinya. Inilah doktrinan memakai bungkus agama dan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang terkena dengan doktrinan ini adalah hudatsaul ahlam. Orang-orang muda belia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dihormati. Ini itu mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Informasi bertentangan 180 derajat tentang dengan al-Islam, Islam itu agamanya orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, mereka akan mengatakan ini adalah bukan dari ajaran Islam. Islam itu adalah agama yang penuh dengan rahmat. Barakallahu fikum. Sekali lagi, gempa kekeliruan di dalam mengilmui Al-Quran dan kesalahan di dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sebagai penutup, berarti bagaimana langkah dan upaya untuk kita tepat di dalam mengilmuinya dan juga lurus di dalam mengamalkannya. Maka jawabannya adalah apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara menempuh jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang dimaksud di dalam abud? Yang dimaksud adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Bersama mereka ayat demi ayat turun. Bersama mereka praktik pengamalan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam mereka dapatkan dan mereka jumpai. Maka inilah kemudian jalan yang benar di dalam mengilmui Al-Quran. Jalan pengajaran para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Yang kedua, pengamalan yang tepat tentang kandungan Al-Quran adalah apa yang telah diteladankan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka sampailah kita kepada sebuah kesimpulan. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk kemudian diamalkan. Al-Quran sekali lagi diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan hanya sebatas membaca huruf-hurufnya, tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diamalkan. Allahu Jalla wa Ala yaqul, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah menyuruh kita untuk mengikuti apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Perintah mengikutinya, perintah untuk mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan saya dan segenap saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, orang yang membaca dua bentuk, membaca Al-Quran, membaca huruf-hurufnya dan juga membaca hukum-hukumnya, mengilmui dengan benar dan mengamalkan dengan benar. Anil